Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatillah azzaqumullah, melanjutkan kembali daripada kitab Aqidatul Salaf Ashabul Hadith, masih terkait dengan adab-adab serta akhlak dan perangai Ashabul Hadith. Berkata As-Sabuni rahimahullah, wa yarawna sauna adhanihim an sama'i abatilihim allati idha marrat bil adhan wa qarrat bil qulub darrat. Dan mereka berpandangan, yaraun, mereka berpandangan untuk menjaga telinga-telinga mereka, memelihara telinga-telinga mereka dari mendengarkan kebatilan-kebatilan ahlul bid'ah, ahlul batil. Yani kebatilan-kebatilan mereka apabila melewati telinga, maka kebatilan tersebut akan bercokol ke dalam jiwa, ke dalam hati, dan akan berbahaya sekali. Dorot, akan membawa kepada mara bahaya. Sehingga mereka menjaga telinga-telinga mereka, Ashabul Hadith, dari mendengarkan kebatilan-kebatilan ataupun syubhat, kerancuan-kerancuan. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai ujian bagi ahlul haq. Mereka diuji untuk menjauhi pendengaran-pendengaran mereka dari kebatilan-kebatilan ashabul ahwa, ashabul bid'ah. Karena jiwa-jiwa kita, hati-hati kita lemah. Sedangkan syubhat senantiasa menyambar-nyambar, menunggu datangnya waktu yang tepat untuk kemudian dia hinggap dan bercokol pada hati seseorang. Wajarat ilaiha minal wasawis wal khatarat al fasidah majarat. Dan terjadi pada hati tersebut, ini muncul berbagai macam was-wasah, bisikan-bisikan, dan bertikan-bertikan hati yang rusak. Majarat, apa-apa yang muncul, yang terjadi pada hati tersebut. Disebabkan karena mendengar daripada ucapan-ucapan ahlul ahwa, terperangkap dalam jaring-jaring syubhat. yang dipasang oleh ashabul ahwa'i wal bidah. Al-Lalika'i di dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah menyebutkan satu riwayat dari Asma bin Ubaid Asma berkata Asma ini nama laki-laki ya. Terkadang dia terpakai untuk nama laki-laki dan terkadang terpakai untuk nama perempuan. Asma ibn Ubaid. Asma menyatakan, dakhala rajulani min ashabil ahwa. Masuk dua orang dari kalangan pengikut hawa nafsu. Ala bin Sirin kepada Muhammad bin Sirin, Abu Bakar. Muhammad bin Sirin. Faqala, maka keduanya mengatakan, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, muhadithuka bihadith, kami hendak menyampaikan kepada engkau dengan suatu hadith. Ini yang akan disampaikan adalah hadis Rasul. Qal, maka Muhammad bin Sirin menyatakan, la, tidak. Qala, kemudian keduanya mengatakan, panaqra alaika ayat min kitabillah. Kalau begitu, kami akan bacakan satu ayat dari kitabullah. Qala, la. Maka Ibnu Sirin menjawab dengan tegas, tidak. La taqumani anni aw la aqumanna. Kalian berdua berdiri dan pergi dari hadapanku atau aku yang akan berdiri pergi. Ya, ini kalimat yang tegas dari Muhammad bin Sirin. Menjaga telinga-telinga mereka dari mendengar apapun. Walaupun kalau kita melihat yang hendak disampaikan adalah hadis, yang hendak disampaikan adalah ayat. Mungkin kalau kita dihadapkan pada perkara tersebut, ya mungkin tidak ada masalah. Hadis Rasul, ayat Al-Quran. Tetapi imam besar sekelas Muhammad bin Sirin, beliau tidak mau untuk mendengar. Karena yang dihadapannya adalah seorang tokoh daripada ahlul ahwa. Ma'ruf dengan itu. Pengikut hawa nafsu. Qal fakhoroja. Maka keduanya pun akhirnya keluar. Faqala ba'dul qawm. Lantas sebagian orang menyatakan. Ya Abu Bakar. Wahai Abu Bakar. Kunyah daripada Muhammad bin Sirin. Maka ana alaika an yaqra alaik ayat min kitabillah taala. Apa madaratnya bagimu di saat dia hendak membacakan kepadamu ayat daripada kitabullah? Qal, maka Muhammad bin Sirin menjawab, inni khasyitu an yaqra ala ayatin fayuharrifaniha fayuqirru dzalika fi qalbi. Atau yaqirru dzalika fi qalbi. Sungguh aku sangat khawatir. Kata Muhammad bin Sirin. Dia membaca kepadaku satu ayat dari kitabullah. Kemudian dia yuharrifaniha. Keduanya membuat tahrif padanya. Yaitu menyampaikan satu ayat untuk menunjukkan bahwa saya punya dalil pada apa yang saya yakini ini. Padahal itu bukan dalil yang menguatkan keyakinannya. Tetapi syubhat, kerancuan. Istidlal bi ayat fi ghair mahalliha. Berdalil dengan ayat bukan pada tempatnya misalnya. Dan ini mungkin terjadi. Ya, sangat mungkin terjadi. Seorang berdalil dengan satu ayat untuk menunjukkan ini loh. Dalil yang saya pegangi, karena berhadapan dengan ahlu sunnah, sehingga dia pun menunjukkan dalil. Padahal dalil tersebut fiwadin dan etikat keyakinan dia fiwadin akor. Berada di satu tempat, sedangkan keyakinan dia di tempat yang lain. tidak menyatu dan tidak menunjukkan dalil tersebut pada apa yang menjadi keyakinannya atau pada apa yang menjadi amalannya. Akan tetapi di saat kemudian dibacakan oleh ashabul ahwa, kemudian ya sedikit dipoles begitu, ternyata kemudian masuk dan merasuk dan bercokol pada diri seseorang. Fayaqiru dzalika fi qalbi, kata Muhammad bin Sirin. Menyebabkan hal tersebut kemudian bercokol pada hatiku. Tidak sanggup aku untuk mengeluarkannya. Kenapa? Yang dia bacakan adalah ayat. Tidak mungkin untuk menolak ayat. Padahal pemahaman ayat tersebut tidak seperti itu. Sehingga itu yang sangat dikhawatirkan. Ashabul ahwa ahlul bidah, mereka ma'indahum khauf. Tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yastadirur bima yastahun. Mereka berdalil dengan hawa nafsu. Mengambil ayat, mengambil hadis sesuai dengan kemauannya. Ini dikeluarkan oleh Lali Kais, afar ini dalam Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah, juga disebutkan pula oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatul Kubra. Dan diriatkan pula Ad-Darimi dalam sunannya, Al-Firyabi dalam kitabnya Al-Qadar, Al-Ajuri dalam kitabnya Asy-Syari'ah, juga Ibnu Battah dalam Al-Ibanatul Kubra. Artinya ini afar yang sangat ma'ruf. Dinukil oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Menjadi prinsip yang kokoh kuat bagi ahlu sunnah. Demikian pula afar yang lain. Kalau tadi Muhammad bin Sirin, maka berikutnya ini adalah Ayyub As-Sikhtiyani. Dikeluarkan oleh Al-Ajuri dalam kitabnya Asy-Syari'ah. Juga Al-Jurjani dalam Tarikh Jurjan. Juga Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam Hilyatul Auliya. Dengan sanadnya sampai pada Salam Ibn Abi Muti'. Salam Ibn Abi Muti' menyatakan anna rajulan min ashabil ahwa qala li Ayyub As-Sikhtiyani, bahwa seseorang dari ashabul ahwa, ahlu bid'ah, mengikut hawa nafsu, berkata kepada Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, as'aluka an kalimah, aku hendak bertanya kepadamu satu kalimat saja. Bertanya loh ini, bukan hendak berdebat, bukan hendak berdiskusi, atau bukan hendak menyampaikan sesuatu, bertanya. Tapi ini seorang ahlul ahwa. Maka fawalla Ayyub, Ayyub As-Sikhtiyani pun berpaling. Wa ja'ala yusyiru bi isba'ih, kemudian beliau berisyarat dengan jarinya. Yang artinya tidak mengucapkan satu patah kata pun, hanya berisyarat. Isyarat itu artinya adalah wala nisfu kalimah. Wala nisfu kalimah. Tidak, walaupun hanya sepenggal kata. Ini pun enggak. Jadi artinya setengah kata saja enggak. Ini ketegasan daripada ulama ashabul hadis terkait dengan muamalah mereka terhadap ahlul batil. Tentunya hal tersebut bukan berarti menutup rapat-rapat pintu dakwah ya, bagi orang-orang yang memang memiliki kapasitas untuk berdakwah. Tetap berdakwah tersebut ya, hatta kepada mereka, bagi orang-orang tertentu yang memiliki kapasitas. Hatta ulama, tidak setiap ulama. Ya. Tapi ulama-ulama yang memang memiliki kekuatan hujjah dan kekokohan manhaj. Ya. Hadal maidan lahu rijalu. Medan ini tidak bisa dilalui oleh sembarang orang. Orang-orang tertentu yang bisa dan mampu untuk berjalan di atas medan ini. Membantah hudud ya, terhadap ahlul ahwa wal bidah. Di saat memang dibutuhkan, dilakukan seperti apa yang terjadi pada Al Imam Ahmad di antaranya. Imam Ahmad sendiri beliau ya di dalam usul usul sunnah beliau menyatakan wa tarkul mira fid din wal khusumat, meninggalkan mira, meninggalkan jidal, meninggalkan khusumat fid din, akan tetapi beliau sendiri melakukan di saat memang dibutuhkan. Ada pun seorang talibul ilm dhaif, lemah dalam manhaj, lemah dalam ilmu, maka la yu'arid nafsahu lil fitan. Fassalamatu salamatul aqidah, salamatul manhaj la ya'diduha syai. Jangan kemudian menghadapkan dirinya kepada fitnah. Keselamatan manhaj ini adalah suatu yang paling utama. Tidak ada yang setara dengannya. Adapun terhadap orang yang awam, tetapi dia hanya ikut-ikutan. Kita melihat sisi-sisi kebaikan ada pada dirinya. Hanya karena belum sampainya ilmu kepadanya. Ya, dia mungkin melakukan sebagian syai minal bidah, sebagian daripada kebidahan. Tapi asal daripada orang ini adalah orang baik. Sampaikan. Ya. Bil hikmah, bukan bil mira wal jidal. Ya. Bil hikmah. Bil mau'idatil hasanah. Rasulullah SAW menyatakan man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mitlu ujur man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, dia akan mendapatkan pahala semisal pahala-pahala orang yang mengikutinya. Tidak dikurangi dari pahala tersebut sedikit pun. Juga beliau menyatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Fawallah la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min an yakuna laka khumrun na'am." Demi Allah, Allah menjadikan engkau menjadi sebab hidayahnya seseorang, satu orang itu lebih baik bagimu daripada engkau mendapatkan khumrun na'am. Yakni harta ghanimah yang paling mahal pada saat itu. Artinya di saat Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib dengan membawa segelar pasukan untuk menyerang musuh, maka yang pertama dilakukan sebelum menyerang mereka adalah mendakwahinya. Ajak mereka kepada Islam. Mungkin dengan menyerang musuh, kemudian kalian menang, kalian akan mendapatkan ghanimah. Dan sebesar-besar ghanimah, semahal-mahal ghanimah adalah humrun na'am. Itu yang sangat diharapkan. Ada padanya humrun na'am. Unta merah, harganya sangat mahal. Kata Rasulullah SAW, demi Allah, dengan dakwahmu kepada mereka sebelum kamu menyerangnya, kamu ajak mereka kepada Islam, ada satu saja. Satu saja dari mereka. Kemudian masuk ke dalam Islam. Sebelum engkau kerahkan pasukan untuk menyerangnya, menyerang orang-orang kufar ini, satu mendapatkan hidayah itu jauh lebih baik daripada kamu mendapatkan unta merah. Sehingga yang dituju pertama kali adalah hidayah tunas. Yang diinginkan dan diharapkan pertama kali adalah supaya manusia mendapatkan hidayah. Sehingga Rasulullah SAW di saat mengutus para sahabat ya, ke negeri-negeri. Negeri Yaman, Bahrain, dan negeri-negeri yang lain. Beliau mengutus al-ulama, al-fuqaha, al-afiya min ashabir rasul, min ashabat. Yang diutus tidak sembarang sahabat, tetapi alimnya sahabat, faqihnya sahabat, orang-orang cerdasnya para sahabat. Supaya memiliki kokohan dalam manhaj, ya, mampu untuk melibas daripada berbagai macam syubhat-syubhat. Memang para sahabat seluruhnya mereka adalah bisa dikatakan fuqaha ataupun dikatakan sebagai ulama para sahabat. Tetapi kemampuan mereka, keilmuan mereka berbeda-beda, berperingkat satu dengan yang lain. Sehingga yang diutus oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang yang paling berilmunya, paling faqihnya, paling kokohnya dalam manhaj. Diutus ke Najran misalnya, Abu Ubaidah Ibn Jarrah Amin Hadil Ummah. Diutus ke Yaman, Mu'adh bin Jabal. Diutus ke Bahrain atau kemana, Ali bin Abi Thalib. Ada riwayat-riwayat. Di saat diutus ke satu negeri, maka yang diutus adalah orang-orang yang paling kokoh dalam keilmuan. Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah menyatakan, Ya raun saun adhanim an sama abatilihim allati idha marat bil adhan wa qarrat bil qulub darrat wa jarrat ilaiha minal wasawit wal khatarat al-fajidah ma jarrat. Memelihara telinga-telinga mereka dari mendengar kebatilan-kebatilan ahlul ahwa, yang apabila kebatilan tersebut ya, melewati telinga-telinga seseorang, maka kebatilan tersebut akan bertokol dalam hatinya dan terjadi padanya berbagai macam bisikan-bisikan yang rusak. Akan menyebabkan kemudian dia gelimpang, tersesat, tergelincir. Dan terjadi banyak contoh orang masuk ke dalam sekelompok jamaah-jamaah tertentu, ya, keluar bersama mereka. Tujuannya apa? Untuk mendakwahi mereka. Mereka ini orang-orang yang masya Allah punya hirs, punya semangat dakwah yang luar biasa, ya. Hanya mereka itu jauh daripada ilmu. Ingin mengajak mereka kepada sunnah, ingin mengajak mereka kepada tauhid. Karena mereka ini orang-orang yang zahirnya baik. Ikut keluar bersama mereka. Bermuamalah dengan mereka. Apakah kemudian apa yang dia harapkan tadi dengan mendakwahi mereka, dengan cara masuk kepada mereka dan ikut dalam ya, kegiatan mereka menghasilkan ya ini buah seperti yang dia harapkan? Ternyata tidak. Justru dia ini yang kemudian hilang sudah, lenyap dari peredaran Ahlu Sunnah dan bergabung dengan mereka. Bersama dengan mereka. Al-qulub da'ifah wa subha khattafah. Hati kita itu lemah dan subhat itu menyambar. Tidak sedikit contoh-contoh yang terjadi pada thullabul ilm. Berkata Syekh Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah berikutnya, wa fihi anzalallahu 'azza wa jalla qawlahu, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Dan pada perkara inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Dan apabila engkau melihat orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, yakni memperbincangkan dengan melecehkan, ini al-khawd yang dimaukan di sini. Memperolok-olok, memperjingkankan, memperbincangkan ayat-ayat kami, fa'arid anhum, maka berpaling kamu dari mereka. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbincang pada pembicaraan yang lain. Ayat ini asalnya terkait dengan orang-orang kafir. Mereka memperbincangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan mendustakannya, memperolok-oloknya. Dan mengatakan Al-Qur'an itu adalah sihir. Al-Qur'an itu adalah syair. Hadza qaulul basar. Ini ucapan manusia. Ini bentuk daripada al-khaut fi ayatillah. Menuduh Rasul SAW yang membuat-buatnya. Mengatakan Rasul SAW adalah sahir, syair, kahin, dan misalnya. Asalnya demikian. Terkait dengan orang-orang kafir. Akan tetapi, al-ibrah bi'umum lafad. Ibrah adalah dengan keumuman lafadnya. Lebih khusus di sabab. Sehingga di sini masuk pula ahlul ahwa. Karena mereka juga melakukan hal yang sama. Al-khawt fi ayatillah bil batil. dan bahkan sebagian ahlul ahwa, ahlul bidah, mereka ya memperolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memperbincangkannya dengan sesuatu yang tidak pantas, melebihi dari apa yang telah dilakukan oleh ahlul kitab. Na'udzubillah. Seperti kemarin di antara yang disebutkan oleh masyayikhuna. Ini dalam daras khos ya, dalam artian dalam daurah asatidzah. Mencontohkan penafsiran-penafsiran dari kalangan orang-orang Rafidhah, Syiah Rafidhah, karena kebencian mereka yang begitu dalam kepada sahabat Rasulullah. Na'udzubillah. Dengan sangat berani mereka berbicara terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ayat misalnya innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah menyuruh kalian untuk menyembelih sapi betina. Siapa yang dimaksudkan? Kata orang-orang Rafidhah Aisyah. Ini ucapan orang-orang Syiah Rafidhah dalam kitab-kitab tafsir mereka. Di antara yang dicontohkan oleh Syekhul Islam dalam Muqaddimah Usul Tafsir. Apakah orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani sampai pada taraf yang sedemikian rupa dalam mereka mentahrif ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang Nasrani di antara tahrif yang mereka lakukan mengharamkan babi, yang diharamkan adalah babi hutan. Tahrif begitu saja. Bukan babi piaraan. Kalau babi piaraan masih mending. Maka ini tidak diharamkan. Yang diharamkan babi hutan. Misalnya. Syekh Robi menyatakan taro khawdar rawafid fi ayatillah. Wallah al-yahud ma yalhiqunahu fil khawd fi ayatillah wa ta'la'ub biha wa tahrifuha. Kau melihat bagaimana pengolok-olokan orang-orang Rafidhah terhadap ayat-ayat Allah. Orang-orang Yahudi bahkan tidak sampai sedalam itu dalam mereka merubah-rubah, memperbincangkan ayat-ayat Allah. Tala'ub, bermain-main dengan ayat-ayat Allah, dan tahrif, menyimpangkan makna-maknanya. Tidak separah dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Rafidhah. Demikian pula ahlul kalam, Mu'tazilah, Qadariyah, dan yang semisalnya. Dan banyak di kalangan sufiyah yang mereka juga terpengaruh dengan berbagai macam akidah-akidah Rafidhah pada perkara-perkara tertentu. Terkhusus di tempat-tempat di mana kaum Syiah Rafidhah Batiniyah sempat bercokol dan berkuasa di negeri-negeri tersebut, semisal Mesir. Di sana ada daulah Batiniyah. Sehingga banyak dari kalangan kaum muslimin yang terkena virus sangat mematikan dan sangat membinasakan, yakni virus al-hululiyah dan wahdatul wujud di sana. Berbagai macam khurafat-khurafat terambil daripada akidah batiniyah yang kemudian diambil oleh sebagian orang-orang sufi. Banyak terdapat di Mesir, di Maroko, di Suriah, dan daerah-daerah sekitarnya, Tunisia. Meskipun kemudian daulah batiniyah tersebut Allah Subhanahu wa taala binasakan, tetapi atharnya, bekas-bekasnya, dan pemikiran-pemikirannya, keyakinan-keyakinan mereka masih banyak yang tersebar. yang kemudian diyakini oleh sebagian kelompok sufi ya, terkhusus dengan wahdatul wujud. Wallahu musta'an. Maka Syekh As-Sabuni rahimahullah memperingatkan di sini, hadzar, memberikan tahdzir dari istima' wa mujalasah man yakhutu fi ayatillah, memperingatkan dari mendengar dan duduk bermajelis kepada orang-orang yang suka memperolok-olokkan ayat Allah. Dan di antara yang disebutkan oleh para imam ahlul hadis dalam pembahasan kitab Mustalah adalah di saat sampai pada min aqsamil hadis yang disebut dengan al-maudhu. Hadis al-maudhu, yakni hadis palsu. Maka di sana dalam kitab-kitab Mustalah ya, para ulama memberikan tanbih, mengatakan akhtarul fi'at 'alal Islam wal muslimin humul mutadayyinun alladzina yakdzibun. Kelompok yang paling berbahaya terhadap Islam dan muslimin adalah orang-orang yang mereka mutadayyinun, menampilkan dirinya sebagai tokoh agama. Mutadayyinun itu artinya dia ahli ibadah, ahli amal soleh. Tetapi mereka ini yakdibun, melakukan kedustaan-kedustaan. Dengan meletakkan hadis-hadis palsu. Meletakkan hadis-hadis palsu ini yang kelompok yang paling berbahaya pada umat. Menampakkan kepada umat sebagai tokoh, dan dia memang mempelajari ilmu hadis, ya, faham seluk beluk daripada ilmu hadis. Kemudian dia dengan seenaknya membuat-buat hadis. Hadis-hadis yang maudhu itu jumlahnya sangat banyak. Ibnul Jayyib punya kitab Al-Ilal Al-Mutanahiyah. Ini kumpulan daripada hadis-hadis maudhu. Dijadikan satu. Dan sebanyak apapun hadis yang dibuat oleh Al-Waddaun, orang-orang yang memasukkan hadis, ya, akan mampu untuk disaring oleh para ulama kita. Ilmu hadis dan kitab-kitab hadis telah terkumpul, telah didiwankan dalam kitab-kitab induk. Sehingga seseorang tidak akan bisa dengan semaunya mengatakan qala Rasul. Rasulullah SAW bersabda di mana? Bersabda di mana? Adakah di dalam Sahih Bukhari? Adakah di dalam Sahih Muslim? Adakah dalam Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah? Adakah dalam Musnad Ahmad, Musnad Syafi'i, Musnad Darimi? Adakah dalam kitab-kitab Jawami, kitab-kitab Zawaid, kitab-kitab Mustadrak? Kalau tidak ada dalam kitab-kitab tersebut, berarti ini tidak ada asalnya. Sesuatu yang tidak bisa diterima. Tertolak. Kalau terdapat dalam kitab-kitab tersebut, maka akan bisa dilihat sanadnya. Ya, karena kitab-kitab itu adalah kitab-kitab induk yang tersebut hadatsana fulan an fulan qala hadatsana fulan sami itu alat. Ya. Sehingga bisa diketahui nama fulan fulan fulan ini bisa dirujuk pada kitab-kitab rijal. Ruwatul hadis, kitab-kitab tarajim arwat, biografi para rawi-rawi hadis. Hadatsana fulan fulan ini dilihat dalam kitab misalnya Al-Kamil fi ma'rifatir rijal. Oh, tidak ada di dalam kitab Syiar Alamin Nubala, tidak ada dalam kitab ini, tidak ada dalam kitab Sofa Sofa, tidak ada. Wafayatul Ayat tidak ada, di mana-mana tidak ada. Tidak diketahui ini majhul fulan ini. Dhaif hadisnya. Tetapi kalau kemudian diketahui fulan, namanya fulan, dibuka dalam kitab ini, da'afahu fulan. Qala Ibnu Ma'in dhaif. Qala Yahya Thayyib, Ali bin Al-Madini mungkarul hadis. Qala Al-Bukhari kada, ya. Apalagi dikatakan huwa wadda. Yakdib. Berdusta dan sebagainya. Hadisnya ditolak mentah-mentah sudah. Ya. Hadisnya otomatis dikarantina sudah. Sehingga dengan itu terjaga Islam, terjaga syariat, terjaga sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti akan kita ketahui pembahasan setelah ini, yakni di antara sifat dan tanda yang paling mencolok, paling zahir, paling tampak dari ahlul ahwa, ahlul bidah adalah kebencian mereka terhadap ashabul hadis. Kebencian yang memuncak terhadap ashabul hadis. Kenapa? Karena mereka ini yang bisa untuk menelanjangi seluruh daripada kerusakan-kerusakan yang ada pada mereka. Betul-betul mereka tidak bisa berkutik kalau di hadapan ashabul hadis. Sehingga mereka begitu sangat benci. Kalau ashabul hadis dari kalangan ulama saat ini seperti Syekh Albani, Syekh Mukbil, Syekh bin Baz, dan yang semisalnya. Mereka mendengar nama-nama ini sudah pengennya lari. Dan berusaha untuk meruntuhkan, menggugurkan, dan menjatuhkan kehormatan ulama-ulama ini di hadapan umat. Bagaimana Albani, dia hidup di masa ini, berbicara tentang hadis-hadis ribuan tahun yang lalu. Ya hadza. Orang tidak paham terhadap ilmu hadis. Bagaimana teori di dalam ilmu hadis. Hatta telah lewat masa, tapi kitab-kitab tersebut terbukukan. Ya. Banyak daripada sanad-sanad hadis yang belum diberi hukum oleh para ulama sebelumnya. Dan apa yang sampai kepada kita itulah ilmu. Kitab-kitab rijal semuanya telah terbukukan. Sehingga fakultas-fakultas hadis senantiasa akan ada dan akan melahirkan para ulama-ulama muhaddisin. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naqtafi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.